yang di dalam hati orang bisa membaca, yang di otak orang bisa membaca. mental kuliah sudah datang bisa membaca, bisa membaca. Nah, dia dia sudah. Kita tak mengambil berkat Allah. Kesana mengundang lagi saksinya tempat-tempat. Anggaplah pakaian yang itu kan dengan macam-macam itu, oh, itu kuali itu kan tandanya bukan dipakai di kesaksian. Lalu sebuah rumah datang dua rumah, lalu sampai ke mana-mana orang jauh-jauh. Padahal sebenarnya itu adalah hal untuk menyerupai manusia. Saya katakan. Sebagai mana sudah kita ketahui dari keadaannya segala dukun. Mereka-mereka itu selalu tunduk lawan setan. Bukan hanya jadi sahabat setan, tapi jadi pemimpin. Bagaimana caranya? Ambil sesuatu seperti afiyun, bahasa Arabnya afiyun, seperti yang mengajar di anda lembut di rokok kan? Yang jadi mana merokok orang kan? Ada apa aja, ada ganjanya. Nah, seperti ganja itu tadi, lalu ganja itu tadi dimakan dan dibuat di paraton dan diobatkan ini dicampur pulang melawan menyingi putih, kemudian cepat datang jin sesuai di kial dipanggil jin-jin itu, lalu jin jadi tunduk apa katanya si orang lain tadi anak-anak itu masyarakat itu. Jadi katanya orang jin apa anak itu apa itu dihadapannya berapa langsung ini tidak perlu bicara langsung itu tadi atas menurut apa pituannya si setan tadi maka terjadi pituannya itu benar. Lalu berbondong-bondong manusia datang kepada wali setan manusia ya. Apalagi tambah pakaian-pakaian sebagai mainan wali yang karamat mana menggondolnya banyak sebesar bahasa bertanggung ke siapa bisa itu ya surban nyangka itu kecematan nyangka itu selendang nyangka itu ya kan tapi makanan kalau sama orang halal jujur minuman orang tak halal jujur pakaian orang halal jujur dan orang terbatas bergaul pada sembarangan ada ini dengan bawaan bebas halal macam apa nak makanan nah itu ringkas kata supaya selamat kita punya guru yang ahli di bidang Quran hadis ijma dan qiyas. Kalau salah lagi kita kalau tidak ada itu ambil kitab karangan sendiri belajar kita yang kemudian langsung gurunya karangannya berapa belajar dan gurunya bisa paham itu gantinya kitab itu ganti guru kitab itu adalah guru kedua. Syekh Hasan Muhammad Masyad radhiyallahu anhu menepuk Nabi. Beliau membawa kitab dengan tangan kanan yang tak ini. Ditakuni orang kenapa dia membawa kitab mereka itu. Justru kitab ini kita nomor dua daripada guru. Guru pertama guru yang melajari kitab yang kedua kitab ini. Jadi hormat kepada kitab. Ada orang sekarang kan ya kitab-kitab macam buku-buku agama langsung tinggal dalam orang melantai macam apa lama niat menghinakan itu tetap namun tabah haram besar-besar kalau almarhum guru mangala yang masa ini baca aja amalan ini menjaga bahayanya. Bahayanya amalan-amalan ini bisa diberikan martabat dan martabat dan karamat mengenai Allah. Jadi apabila sedang melaksanakan ibadah datang mengganggu niat kita. Wajah wajah dari Allah Subhanahu wa taala dan muslimin muslimin. Tak tinggal dalam kita apakah apakah makan apakah jangan makan nyawa biar dulu hamba Allah hamba Allah ini sekarang kan hamba Allah kan apa nyawa bagaimana lalu pertanyaan ini makan tawakal makan ridho makan sabar makan syukur. Semua itu makan. Apabila ulama-ulama dan ahli batin yang sebenar-benarnya punya kitab Al-Sunnah dan Al-Matiyah, maka disisilah keluaran ulama-ulama iblis dan syaitan yang akan menghilangkan kitab yang sebenarnya di hati-hati kaum muslim. Mulai kan sudah pinanya anda berjalan. Apa ulama-ulama yang hakta pina dihina-hina akan sebangkan mulai kalau sebangkan banyak dihina akan itu berjalan dan berjalan itu sudah lama ya mulai sudah pinanya mulai kita disuruh bermata empat dua mata memandang keadaan dua memandang mata memandang sandang. Apabila sandangan lawan yang dilihat oleh mata seimbang, silahkan. Tapi kalau sedikit tidak ada miring sebelah jangan lawan. Nyaman waktu buru-buru kita yang tuah-tuah hidup juga nyaman. Selalu beliau memberikan arah yang tepat dan selamat. Oleh sebab itu guru sakrana itu akhir umur beliau dan sehat lawan murid-murid yang naulang lawan sedincu hormati guru, jaga guru hormati guru, dihormati dijaga guru, sebab guru-guru itu menjadi sehat. Apabila satu dimarahi semuanya ikut marah karena mereka itu persatunya kuat pada dihankan satu semuanya akan merentam merasa semuanya hankan orang itu lalu bergerak kepada Allah minta tunjukkan dan segala kebenaran inilah katulah jadi kalau sudah kita aman dari gangguan manusia nah sekarang ambil dulu kedua kita yang berbelajar baca di situ sambil berangkat lah berduduk lah kalau ada bisa baca kita Quran sudah ada dalam Al sudah ada istighfar sudah ada apalagi itu duduk berangkat tanggal yang duduk berwirid kenapa jadi ingin sakit dengan orang parah masalah duduk berangkat ya Allah tak ada sakit karena kamu sekali akan membawakan meja baju dan kadang-kadang si syaitan tadi menghamparkan kepada orang yang memberi makanan kepada inya tadi dan menunjuk makan ini setan mau makalah dulu salah makan di waktu setan makalah itu lalu setan menghambarkan semua yang tidak dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga. Misalnya ada anak kita ini di Surabaya kita mungkin tahu kan ini kenapa kotoran ini kenapa dia menyekan ambil mana minum keras anaknya sama siapa yang menghambarkan setan orang kampung yang ada di orang sebelum kita masuk. Jadi setiap orang menghadap Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diganggu oleh Ifrit. Betul kan? Tapi sebelum semangat karena guru sebelum dibel udah jebel jangan dilayani terus ini adalah gangguan perjalanan kita mula-mula berjalan belum sampai. Bahkan kita mau ini siapa? Banyak yang melihat yang di hati umat, yang di hati yang sangat melihat sudahlah, sudahlah terus berbangga ya, terus berbangga, terus berbangga dengan berbangga. Sini nak, sini nak, para menteri ayo. Bila anak kebulan, ilmu pada ibadah pada berusaha pada sembarangan buat. Nah itu oleh sebab itu supaya selamat, wajib kita menjaga diri dan turunan kita jangan terpengaruh dengan taromah kalau berada. Tetapi kita boleh tunduk kepada istiqamah mengerjakan suruh menjauhi larangan bahwa berbatin itu yang sebenarnya terhormat. Dan istiqamah ini adalah hakikatnya mukjizat bagi Rasulullah SAW. Jadi setiap orang yang dapat istiqamah, dia itu selalu berterima kasih kepada Rasulullah yang membagikan ke istiqamah. Nah, istiqamah ini bagi kepada wali, kepada Nabi mukjizat, kepada Allah hujjah. Jadi orang yang anti karamat berarti anti istiqamah, anti karamat dan anti kudrat takabburlah mereka. Wa ahlifan bil awliya famunnafaha abdi wal karama. Kadang-kadang karamah khawatir adat ini itu gurunya orang yang punya ilmu sininya. Sininya itu mirip dengan sahar, yaitu ilmu yang diharamkan kita belajar apalagi melaksanakannya. Orang yang asyik karena tadi apa hissi tadi dan orang yang mempunyai ilmu kimia ini modalnya tambah banyak, yaitu sangat sangat mendidiki mata. Kalau orang itu sangat sangat mendidiki mata itu asyik dan mengenai oleh sebab itu orang yang ashabul kimia dan orang yang kejarat dan karamat ini batasnya kalau terjalan lagi ini sayang banget harusnya itu kalau makan banyak ya karena kawat tidak bilang entah sebiji kurma ya baru makan banyak asal jangan terganggu mata hatinya. Makan muridnya lalu berhendak kata itu juga walaupun kata itu baru kata banyak Tuhan mereka itu juga kenapa amalan sudah ya itu pada makan sebulan ketulis sebulannya empat beli ke rumah juga nah kita ngejaran Rasulullah itu apabila ada makanan tidak ada baca puasa saja apa yang lalu dia pikir dan ada makanan makan saya yang pada makan aku puasa saja sunat nanti ini pasti yang aja populer yang dimakan yang mati kambing yang mati yang bagi hidup yang kambing menjadi ngeri yang kambing jadi kambing pakaian ada nantinya apa? Pada datang hari dua habis ya. Ini tiap-tiap pakaian itu mesti berlebak mesti cari, yang kau cari itu apa? Gini tuh, lek masukkan bulunya, masukkan tangan, yang kalau dicari-cari itu ya lewat jahit, kan ya kan tak bener-bener lagu lagu sudah lain kalau dicari-cari, dicari-cari kan balik-balik kata nanya kau lain ya benar lagi naik lepas tau lah. Bagus mungkin ilmu agama dia yang malang supaya ia tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang ragu-ragu. Mungkin kita dipanggung ilmu yang hal mesti yang dia jadinya yang tadi yang harus salah dia. Jadi kita tahu berlalu ini, kalau ini jadi yang dicetan. Jadi ini dukung-dukung ini, yang dukung-dukung itu, berpantang dengan belakangnya pulang di kumpulan. Ini kumpulan itu yang pas di bawah pohon kali raya kumpulan siapa? Mungkin almarhum, almarhum itu mungkin salam saja. Nah, nggak usah malam laporan apa ada kan polisi nggak boleh berdoa. Ani apa ani apa bakal malah keluar dia jangan bukan cuma ani aja ajarannya dia ni itu aja ajarannya dia jadi dulu kita dan dari situ ini ada karena wah di sungai ini kata dia ini mana rasanya ini gak boleh tak boleh dia mungkin aja ini dah dia tahu aja itu yang dia pemalanya pencarian di awal lah disun bali ini kepalanya ditinggal di situ semua ya agar apa apa pernah mana pernah berapa lah yang menuju-menuju nah ketelan kayaknya ya Allah nakas kuyaan Allahnya ya Allah nasakannya ya Allah nasamannya salmannya nah ini tuh itunya langgarannya sudah kalau termasuk dan kayaan siaran TV itu tapi masih hidup. Pokoknya seorang manusia kita kaya yang dihantu ya cakapin daripada pintarnya orang ini coba mengatakan Rasulullah dalam apa ini Rasulullah apa itu ilmu kan banyak kalau saya begini gimana Rasulullah sakit tidak senang tak itu ya banyak-banyak kalau menyenangkan Rasulullah sabar. Dan mereka meninggalkan makanan-makanan yang harus seperti makanan minyaknya pada dibakarnya daging kalau makannya jadi kalau banyak kuyuh lah kita macam makan dagingnya apa itu yang tulangnya aja pas ya benar kucing duit banyaknya disi yang dimakan tulang sebab ini kan tulangnya pada makanan ini asas lah terganggu sudah dia ajak balik tiga kali ni kali dari kasar. Maka kalau melihat tiga kali maka waktu melihat dia tu rasa ini membanggakan, ini yang menghirup pada ini yang membarinya bahaya ada. Saya itu adalah mengaku kasihin, watwasli ini tiada ada. Maka dibari hasil bagi mereka yang mengosongkan tarifnya tadi oleh hasyab hisik nayanya dan menguasai alam musara umpama ada kurang berkatakan iwak itu dimana adanya. Di mana ada air, di situ ada ikan. Lalu si belanda naik, nyuruh orang itu ambil lapang telapak, letakkan di depan. Nah, perikanan juga mengatakan tiap-tiap ada ayat, ada ikan. Apa ada ikan dalam ini? Ada. Begitu dibuka, memang ada. Ada ikan, puyuh. Bingung lagi masyarakat, warga yang menetap. Menjadi bingung, kita tahu juga. Anak kacak asal usulnya dulu istiqomah. Orang itu kan orang itu sifat dua-duanya berpada. Kompletkan sifat dua-duanya, cawasat uluhiyahnya, kemudian cawasat nabawiyahnya, dengan dalil akli dan wakulnya, kompletkan harus dicek dulu, kalau betul istiqomah, bismillah. Itu memang orang wali. Tapi kita hendak memang membungkal rasa istiqomah pada mayu awalnya. Fitnatan wa bahwa salam wa muta'ya wa biha ibadahu al-masya. Itu semua itu adalah Tuhan menguji mana hambanya yang bersih, mana hambanya yang berubah. Fahalan ma'un yang kastilah wa kawai tinggal titik diri karamah kisara ini. Tapi abhar merduha araya al-rahabin wa musuhilin. Dan segala macam yang menyalahi adat seperti itu tadi, walaupun ada di badan orang saleh, tetapi ternyata bubuhan orang kafir pun bisa juga mempunyai ilmu seperti itu. Musyrik-musyrik daripada India pun bisa ilmu seperti itu. Kejar-jar itu, kalau soal keramat mata kaya ini banyak yang menipu-nipu orang ini. Maka banyak ini Magarabi. Magarabi, orang Magarabi. Bahasa kami, apa namanya, saksi-saksi ini kalau datang ke Martapura, kira-kira sekarulah Martapura, belajar saksi. Kalau belajar sumber yang lagi, kalau sumber yang salah, diam-diam. Jadi samanya ini sudah terjadi oleh seorang itu penghabisan selitannya yang ditanya oleh murid-murid sendiri dan kawan-kawan sendiri dari ulama-ulama setiap negara yang diakhir waktu itu berhaji, ialah Rasidun menanyakan satu pertanyaan bagaimana jalan supaya selamat dunia akhirat zaman sekarang ini. Jawabannya satu saja, satu asyidus walaupun ini wabiyahnya kekiraan. Jangan keluar rumah lagi kecuali terpaksa benar. Kalau terpaksa, jangan. Kalau usah sematas ini berjalan kasar ke surga, kasar mendatang Allah Ta'ala lah. Tuhan kan tidak mendatang lah. Artinya katanya mendatangi satu tempat, siapa datang di situ duduk, dibukakan saja. Bukan Tuhan di situ. Tetap ada bapak-bapaknya, ada bapak, ada bapak-bapaknya. Mengatakan batasnya kesan mendatangi Allah Ta'ala. Paling ini kita mendang hari Rasulullah membaca Al-Quran, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Korun jangan dirusak-rusak, anggota tubuh ini jangan dirusak-rusak, karunya kena sesudah mati. Biar aja sekampungan kita aja keterangan mengenai kawa. Tapi makan ada kan, makan yang minum ada, kemurin yang ada, sudah paham aja. Berarti itu bukan segala menyuruh yang terlalu susah saya. Makan ada, minum sudah segala makan kompletnya, kenapa ada pikiran, keluar kompletnya. Sudah komplet seluruhnya, malahan rapihan dari biasanya. Kenapa ya, kalau waktu itu untuk dibalik ke Allah Ta'ala ke akhirat ini. Bagaimana sangat yang terpisah dengan kalah memilih jalannya ke kanan yang mereka kira macam apa yang terlalu buruk. Al-Faran Yasur Raha Istiqasun Bidin, maka tidak sama sekali ada sakun sangkut pautnya dengan agama Islam. Jadi kata kerana hisi tanda termasuk angkat yang dicari oleh yuri. Jadi biar banyak di sini itu kan menambah angkat. Wajarkan pasti kami yujabi'ina antusara atau iyad yujabi'ina antusara mufir bilutiru mubilinah. Dan nomor dua hasil karena kisir tadi kasyat dan sebagainya tadi kasyat lawan apa semestinya kita teratur boleh sakti itu jalan yang kedua selain dari jalan kasyat terus yang kedua jalannya adalah barat di dalam tanah yang sunyi dan gelap gelita lagi sempit. Misalnya dianggapi akan parokon lawan apa namanya kita ni putih apa namanya maling putih. Ada lagi tu apa namanya biasa di rokok tu dibuat sedikit ni potongnya itu mana. Jadi waktu yang lebih lain tak apa juga rokok dan putih tak. Ini sama, anaknya saya contohkan api li'amal ihrata hidru'i wa tubi'i ala nafsi wajaliha fa'alatan nafsi wajaliha asya karena apabila orang kaya mengasihkan perutnya serta menahan akan perutnya dari berbuat apapun, jadi minum sedikit, makan sedikit, itu pasti menjadikan rohnya itu berkuasa kepada semua alam. Batinnya itu menguasai semua. Belum beli yang di pasar. Wanti wanti ada kawan kalau orang di rumah bekas saya di rumah kita tak menggambil lagi itu orang pasar maka ujar yang kalau orang ini berkat wali bobo itu aja nah kalau menatang di sini semuanya ya kan matang tapi sama-sama ya lapas jarak walaupun banyak maka itu kalimat Jawa lalu membatasi dari sini sampai ke sini nih sambungan dukun walaupun pakaiannya dan bicaranya ulama walau seperti ulama tapi dukun semuanya sebelah batas itu kan kalau ada api yang baik menjajah itu kan ikan bulahnya Allah sedangkan jenis kita setiwa kabar ada alasan yang kawan untuk cocok karena berhubung ada boleh karena yang kalau itu berhubung kan begini sudah mati sudah melakukan mati langsung bisa menjaga mati sudah berhubungkan mati juga sudah tertinggal seorang diri dari ini terima ya selata adanya cuma minta ya kelihatan dan kawannya yang di alam alam itu lah sebab anak ketika kita cukup lagi awalat perembalian itu terbuka aja pusat serupa aja di bawah doakan aja mudah-mudahan selamat panjang umur itu aja bahan hal umur wa insana istagrabah anak jibah boleh salah ta'ala pendidikin indah Allah walaupun ajaib dan ganggu pekerjaan ini tapi dalam Tuhan tidak ada nilai boleh tanpa dan tidak ada dunia dunia dan akhirat balai rubban ma'adabarak bahkan kebanyakannya membuat kerusakan dan fitnah kebanyakan Repot ini majelis ulama repot itu. Ya kalau misalnya ini ya Allah zaman kullu mukhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin jinnat. Sama yang tidak terjadi di zaman Rasulullah dan sahabatnya itu adalah disebut bid'ah. Nah, setiap bid'ah yang hina itu adalah sesat. Atau belajar hari ini kemudian yang barat lebih akin malmuatin ujar guru sekarang. Setiap bid'ah yang dicela, karena bid'ah itu terbagi kepada macam-macam. Ada bid'ah akan datang apa? Akan datang apa lagi yang dia? Kuru walaupun jenab setiap bid'ah dalalah neraka. Adab sebelumnya ini gagah, maka pada mengucapkan juga kan oleh anu sebelum lepas sebelumnya apa ya kata Allah hati-hati orang macam-macam sebelumnya itu hebat tanpa itu bisa menangani orang dan sebagainya sampai akhirnya dibalik segala macam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di masyarakat itu adalah dan neraka. Kita menghawat keberadaan bahwa neraka itu penduduknya lebih sedikit daripada surga. Lebih apa? Lebih banyak daripada surga. Masalah sembah yang menghawat saja sekarang mungkin istri-istri kita pada lunas, mungkin menghawat kita pada lunas, mungkin kita tidak menjadi pun pada lunas. Padahal di hari ini kita cukup sehat, kaya, dan lain-lain. Jadi wa aqwal asbab ya hadirin hadirat maka bermula melaparkan perut adalah satu jalan yang paling tepat untuk mendapat segala macam awal abad orang mana ya kemanak menyebiri sama apabila kau menahan makan dan banyak dikit saja ya tapi kan merpetil mau saja itu akan tumbuh akan melihat di hati orang yang bisa berseberang Tuhan ya ada intan aja lembang intan ada intannya yang ada di sini dapat kerja soal di sini dapat kerja anu ya lalu menikahnya dua kali kelihatan kayak maling ya dua kali dapat kata maling antelak walhasil kalau saya lahir lagi menyebut petuah-petuah daripada Rasulullah dan Al-Quran di zaman 3004 dan seterusnya ini lebih baik sukut berdiam-diam saja berdiam-diam dengan ketika luar rumah kecuali panting bahar depan negar kecuali panting bahar karena setengah huruf saja jadi jadikan bicaraan Tuhan karena orang sudah lawan kita jauh hatinya dan orang lawan kita sudah ada huruf intinya. Jadi berdiam-diam saja, tetap berjalan rumah, kecuali panting banyak, di rumah saja. Nah, buat tambah nanti dia berdiam-diam, dia lebih banyak lagi omong. Kalau dia berdiam-diam, makan, hasilnya jangan nanti menggantang-gantang lagi, lebih cantik, ini rumah. Napasnya tengah-tengah, apabila lapar, makan, apabila makan, jangan sampai berhidup. Itu tak kesempatan Nabi Muhammad menjelaskan kita oleh Islam kita itu. Dalam apa? Ma'azikul Allah. Allah apa? Allah Nabi. Siapa yang mengatakan banyak-banyak Allah Ta'ala yang mengatakan segala yang baik? Itu aja. Memangnya di akhir umur sulim kalau ada orang datang ke sana minta amalan, di barisan amalan juga suara sulim tak ada barang sudah para pamannya sudah habis umur datang di sini tidak ada hidup ya. Begitu sudah terjun pada kedua masalah makannya kuat lagi hilang ya. Dua piring pada kami lihat lewat, kalau pun ulu ulu, kalau pun sesuatu hilang tak ada. Masalah merokok begini, hati yang berdoa ini saja, senyaman merokok kata doa. Benar tak? Jadi ujar dulu, lawan samut yang lainnya, maaf aja lah. Karena pian ulin, sebuah ini, rezeki pian, rezeki pian, ulin, ulin ambil, Tuhan menyuruh dia, ambil lagi ke sini, kenapa lantangnya segini dulu? Nah kan kata dia, iya, seumur hidup yang gue senang nyana, kadang-kadang sujuh, apabila sebelum berair. Yang kita hendak sujuh, itu bukan gawian, kenapa yang sujuh ya, yang hendak aja sujuh, tapi gawian buat mikir. Kebuahan-buahan banyak. Pada sesuatu yang menyebabkan salah di kaya-kayaan. Menghilangkan hukum melaporkan taruh sehingga sampai mencapai itu tadi dilarang oleh agama. Kalau kita dilarang sahlah orang rakyatnya dilarang agama sahlah rakyat tak Rikawinya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam kuliah kenalin mereka alim amirna bahwa rajin setiap apapun pekerjaan yang tidak dipimpin kami maka itu semua ditutup ada dia pergi dibuat oleh pendiri marjubin itu ditolak marjubin itu ditolak bahwa rajin maknanya bahwa marjubin kalau haji lah, haji marjubin dia hanya kan jangan makbul. Nantinya dua aja kalau sunnah wa jamaah yang lainnya ahli bid'ah nantinya yang ahli bid'ahnya 72 kalau banyak benar-benar partainya banyak yang ahli sunnah jamaah yang ahli as'adinya maka Allah kalau mahu tunggu ma'amri wa ahli wa sallam iya tunggu wa besar hawas kamu tidak boleh puasa berturut-turut dua hari. Pasti puasa sehari aja. Sesudah sehari kita itu kalinya puasa lagi. Kalau enggak boleh dua hari terus-terusan enggak boleh. Harus aja buka. Ini dia tidak mengatakan orang yang hendak sujud, mengatakan puji bina hari terakhirnya itu kalau dua hari sekali kita aja. Dalamnya kata puji bina sujud kan sudah ada puji bina. Dalam takbir dalam mengamalkan membari amalan ini dalam takbir dalam takbir dalam takbir dalam panjang apa kemarin menyesal kepada perbuatan yang mungkin aman maju banyak yang dari mana dapat kerajaan dia tu dan baju maju ada nama Tuhan ada warna maju ini kenapa lain cara perangnya itu lain. Karena kalau dipikir ini, karena kami ambil harus lagi. Ia kan bukan besar, ia kan bukan besar, tidak sabit. Awas, jangan puasa berturut-turut dua hari. Bagai satu, aku hadir, kalau aku diukurannya, maka mustahil kita mau menerima bahwa keramat yang sebenarnya disamakan dengan keramat kalau itu ada kita tidak terima. Inna wahia ingin mataku diumurin menghidin anha. Hanya tanya peranak yang mengalami adat tadi tinggulnya dengan perkara bahan yang bahan itu sudah diharamkan oleh Allah, yaitu menahan makan dua hari sekali. Kita benar-benar diberikan dua hari masuk. Wal karamat innama tajri ala wadi akhbar wa surha الذين يبادلون السنن ويقرون ان اعمال صالحه فهم قابلون فهم حدوا قوم ذلك المواهب الناريه ويفعل الله تعالى ما يشاء ويبدل عنده ام الكتاب تطبيق الرمح استقامه itu adalah Tuhan memberikan adalah di badan guru orang-orang yang baik.